bakul inspirasi, berisi penuh inspirasi untuk menggugah diri agar terus-menerus diperbaharui bersama Pendeta Bikman Sirait. Bakul inspirasi, berisi penuh inspirasi untuk menggugah diri agar terus-menerus diperbaharui bersama Pendeta Bikman Sirait. Geng motor, tawuran, air keras, datang silih berganti, memakan korban tiada henti, celakanya. Semua mati tanpa arti, kehilangan kemudahan usia. Baik yang terpisah jiwa dari raga, maupun yang masih ada jiwa dan raganya karena sudah tak lagi memiliki harga hidup yang semestinya. Menghabiskan waktu di penjara, keluar tua sudah, tak jelas prestasi apa yang bisa diukirnya. Yang satu mati karena kehilangan nyawa, sementara yang lain mati karena kehilangan masa depannya. Ah, ini menyedihkan. Mau kemana anak muda berjalan? Mau kemana kita mengayunkan langkah? Di mana akan berhenti? Perlu sejenak untuk duduk diam dan merenung diri. Sudah terlalu jauh langkah salah terayun. Jangan diteruskan, karena itu bahaya di kehidupan. Oleh karena itu perlu satu keberanian sikap untuk berhenti dari semua yang salah, mengukir karya yang semestinya, bagaimana hidup benar di keseharian kita. Semoga kawan-kawan muda yang ada di geng motor, tawuran, siram air keras, jangan lagi terinspirasi dengan hal salah. Kiranya ada pencerahan untuk menyelamatkan masa depan, supaya kemudaanmu adalah investasimu untuk masa depanmu. Awas, jangan salah. Mari kita bantu yang muda. Yang muda selamat berjalan dalam kehormatan yang semestinya, mengayunkan langkah untuk mencipta karya dan bukan malapetaka. Bersama saya, Bikman Sirait.